kita selesaikan, yaitu dosa-dosa kita kepada sesama yang disebut sebagai hak adami. Ini juga bukan persoalan sepele, karena justru yang menjadi hambatan kita masuk surga itu kebanyakan dari hak adami. Dan perkara ini kita gali pengiran itu gampang. Wong pengiran itu Ghafurur Rahim. Asal kita benar-benar taubatan suka, seberapapun dosa kita diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dosa dengan manusia itu repot sangat. Repot. Kadang-kadang mulia wis tak ngapura, tapi cek diomongno terus, cek dirasani terus. Padahal sekali lagi dosa sesama manusia itu sangat bahaya pula kalau kita sudah sampai kepada yaumul hisab. Karena ada sebuah hadis begini, ada seorang yang betul-betul ahli ibadah pada saat itu, hak dia kepada Allah itu tidak pernah berkurang, selalu dipenuhi dan bahkan lebih, sehingga kemungkinan beliau akan menjadi orang yang kaya raya di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Namun setelah orang itu akan dimasukkan surga oleh Allah, ada tetangganya yang menuntut, ya Allah Gusti, terus yang menikah sahih kali jenengan, ibadah pun sahih kali jenengan. Tetapi ketika dia hidup bersama-sama dengan kami, karena dia tetangga kami, sering menyakiti hati kami, sering menyusahkan kami, sering menggunjing kami. Akhirnya kebijakan Allah, pahala-pahala orang itu diambil dan sebagai ganti diberikan kepada orang dulu yang pernah disakiti ketika itu bersama-sama. Ngaten terus dipertimbangkan, orang diambil, setelah diambil masih cukup untuk dimasukkan surga, untuk diangkat ke surga. Tapi ada lagi orang menuntut, ya Allah Gusti, lah kula dipun di rumit, ugi nanti dipun pisuh-pisuh, ugi nanti dipun sakiti seperti ini. Diambil lagi pahalanya sebagai ganti, diberikan orang yang dulu pernah dipisuh-pisuh. Terus-terusan seperti itu sampai pahalanya itu habis. Waktu dihabisnya, kemudian orang itu dimasukkan ke neraka. Alhamdulillah, membaik. Nah, kalau sampean itu sengar kanggu tambel itu nopo. Sengar kanggu tambel ini ngersani pangeran kalau banyak orang-orang menuntut kita. Maka sebelum itu terjadi, mari kita selesaikan masalahnya di sini, di dunia ini. Ibu masih ada kesempatan. Milone halal bihalal, seng saing, seng ikhlas, seng kemenang. Halal bihalal itu sudah menjadi tradisi. Biasanya barang yang sudah di tradisi itu hilang maknanya, hilang artinya. Dianggap itu sebagai budaya, begitu saja. Padahal sangat penting. Atasnya telah akurakan, karena namanya hak adami itu akan menjadi kendala besar besok kita di hadapan Allah. Kalau nanti baca dan Arab niku nanti mesti kalian lencang. Dan Arab niku kapan pun dan rio yang sholat idhi waksul waksul sih bagi tilam gitilam bagi tempasar gitempasar. Bukan itu halal bihalal. Saya berdebat dengan teman saya. Kata dia, wah, kalau ngundi diwi, hampir ngundi diwi. Yang ngundi diwi, wah, yang ini silaturahim, saling meminta maaf, silaturahmi wis ganjaran, saling meminta maafnya apalagi. Kula niki kula ngaten, ya durung mesti. Sebab wong kene iku kapan rumangsa salah hari ini sekaligus dia minta maaf hari ini juga. Tidak perlu ditunda-tunda sampai sebulan dua bulan. Mulanya setelah mereka ini hari raya, dia merasa tidak perlu ada yang dimintakan maaf karena kesalahan-kesalahan kemarin sudah dimintakan maaf sekaligus. Lagu ini jadi salah pulang suruh jalur maaf bodoh, jengtani lepas bodoh. Ada jalur maaf kira temenanan. Kadang-kadang menteri mau lewat sama mandul-dul ya. Tidak dihayati, tidak diniati dengan sesungguhnya. Sehingga akibatnya, walaupun sudah berhalal-bihalal berkali-kali di sini, tadi di rumah ketemu halal-bihalal, namun masih saja mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah setahun yang lalu, dua tahun yang lalu. Niku nopo halal bihalal temenanan nek ngoten niku. Kadang-kadang tahu nak kok ke anake gak ditompo. Kapan kok kok wis seri sampai 10 tahun wis seri ati. Padahal wis jalma bola balik. Di sini letak kelemahan kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian. Kita halal bihalal kali ini kita buat yang istimewa. Artinya benar-benar kita mengikhlaskan ketika kita berikrar minta maaf dan mengikhlaskan ketika benar-benar kita memberi maaf sehingga antara kita tidak ada lagi ganjalan-ganjalan. Hadirin rahimakumullah, hadirin Allah wa iyyakum asma'i. Di dalam ayat yang biasa disampaikan pada saat halal bihalal, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ini tidak hanya untuk umat Islam pada waktu itu, tetapi Gusti Allah di dalam ayat ini memberikan isyarat bahwa jika kita kepengen kehidupan ini sejahtera dunia dan akhirat harus dilakukan, harus diamalkan isi ayat ini. Dulu pada zaman jahiliyah sebelum Islam itu datang, itu sama sekali tidak ada maaf-maafa, tidak ada istilah sedekah, tidak ada istilah mengekang rasa jengkel. Semua dilapiaskan menurut nafsunya, keinginan nafsunya. Sehingga terkenal pada zaman dulu, zaman jahiliyah, orang Arab itu adanya cuma permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Tidak pernah ada kedamaian, tidak pernah ada santunan, tidak pernah ada saling memaafkan. Bahkan permusuhan itu sudah turun-temurun diwariskan kepada anak cucunya terus-menerus. Kemudian Islam datang dengan menyampaikan ayat ini, wasari'u ila maghfiratin, maka orang Arab menjadi damai, menjadi rukun, menjadi tenteram. Bersegeralah kamu menuju kepada maghfirah Allah, kepada pengampunan Allah. Nah, maghfirah Allah itu di mana letaknya? Maghfirah Allah itu ya amal-amal yang sholih itu, amal-amal yang baik itu sekaligus mengantarkan kita kepada maghfirah Allah. Mungkin selama ini kita menganggap nek awak dhewe njaluk ngapura iku nganggo kata-kata astagfirullahaladzim. Selama ini kita menganggap seperti itu. Padahal tidak harus seperti itu. kita sedekah pun sekaligus itu mengantar menuju kepada maghfirah Allah. Kita mengampuni dosa orang lain mengantar kita menuju kepada pengampunan Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan surga yang luasnya itu sama dengan langit dan bumi digandeng menjadi satu. Jadi surga itu sumben ambane langit lan bumi digandeng jadi satu. Subhanallah, kita bisa menggambarkan. Nek bumi ini ijek iso dihitung, tapi nek muni langit ini mun mbok iso ngitung. Seberapa luasnya langit itu digandeng jadi siji. Saya pernah ya pas pada saat ada ceramah halal bihalal ini, saya ditanya oleh salah satu dari peserta, tidak lazim memang kula ngomong seperti ini sama takon ini pun gak lazim, tapi pernah saya terjadi seperti ini. Ada orang bertanya, kiai kalau surga itu luasnya sama dengan langit dan bumi digandeng jadi satu, kalau luasnya neraka itu seberapa? Quran mengatakan seberapa itu luasnya neraka. Apa kira-kira langsung jawab? Bisa jawab bong ini. Dicari-cari di Quran tidak ada. Tapi saya berpatokan kepada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang hidup ini oleh Allah disediani surga dan disediani jadi mau kurik niki ditawisi perkara loro karo pangeran sumben tak tawisi rokok kalian ditawisi swarga. Apabila diambil nerakanya berarti swarganya ditinggal. Apabila diambil surganya, nerakanya yang ditinggal tidak dihuni. Dan ternyata kebanyakan orang itu meninggalkan surganya. Jadi sing di bumi itu nerakanya kebanyakan, sehingga surga itu menjadi longgar, seolah-olah menjadi luas seperti itu luasnya. Arduha samawati wal ardh. Padahal logikanya itu sami. Surga dan neraka itu seberapa luasnya itu sami. Karena lahan surga banyak yang ditinggalkan, sehingga yang digambarkan dalam Al-Quran itu luasnya surga. Podo-podo sahiktar senggoni wong 10 sampai senggoni wong 1 seniku kira-kira obondi obo senggoni wong 10 gimana? Kalau yang goni wong 1 itu terasa sempit seperti itu. Nah, terus disediakan untuk siapa? Wa'idatul ilmuttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Di dalam ayat ini Allah memaparkan ciri-ciri kriteria orang yang takwa ini tidak seperti di ayat-ayat lain. Misalnya kados ten awali surat Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, tekanannya lebih kepada hakullah, kepada kewajibannya kepada Allah. Tetapi dalam ayat ini tekanannya itu ciri-ciri orang yang takwa. Ketika dia bergaul bersama-sama dengan tetangga, bersama-sama dengan masyarakat. Siapa orang-orang yang takwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Orang-orang yang punya jiwa dermawan, orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan longgar, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan waras, sakit, selalu punya jiwa dermawan. Perkara sepiro sing diparingake niku tidak menjadi ukuran. Yang dituntut oleh Allah sebagai ciri orang yang takwa, pokoknya itu duwe jiwa dermawan. Nek perkara rezeki niku Gusti Allah sing ngatur. Nek kowe duwe jiwa dermawan, sungguh pun itu kecil sedikit yang kamu berikan, itu kadang-kadang nilainya melebihi daripada yang memberi banyak. Karena semuanya diukur dari apa itu namanya keikhlasannya masing-masing. wong sugih duwite 10 miliar aweh sak yuto. Karo wong fakir duwite mung 100.000 aweh 1.000. Itu kadang-kadang lebih berharga 1.000 daripada 1 juta. Karena diukur oleh kemampuannya sendiri dan oleh kekuasaannya masing-masing. Jadi ini mestinya ya yang harus kita kejar. Bagaimana hati kita, karakter kita, tabiat kita menjadi orang, bisa menjadi orang yang dermawan. Sangat diperhatikan oleh ulama-ulama pada zaman Rukin. Banyak ulama-ulama sepuh pada waktu itu yang dia punya tekad, tidak ada hari tanpa sedekah, tidak ada hari tanpa infak. Setiap hari walaupun kecil nilainya karena kemampuannya hanya segitu, dia tetap infak. Bahkan ada cerita seorang ulama setiap hari hanya sedekah sepotong kayu diberikan kepada orang fakir, pada orang yang membutuhkan untuk masak pada waktu itu. Pasti golek nek alas, golek kayu itu sak bongkok dibawa diberikan kepada fakir miskin. Karena kemampuannya hanya seperti itu. Ya, dan apa yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan jiwa dermawan itu. Milo kanjeng Rasul ngendikan akan itakun nar walau bisyik kita, janganlah api neraka itu walaupun dengan sesigar tamar. Sesigar tamar ini ku sepintar tamar siji disigar diparing, itu bisa untuk menjaga api neraka. Apabila memang kepunyaan kita hanya, kemampuan kita hanya segitu. Nah ini kita harus jadi. Jadi tidak ada orang yang takwa itu merdik pelit, itu tidak ada. Tidak ada orang yang takwa, ciri sempurnanya diantaranya harus yufiquna fis-sarati wal-dharra. Modal siji mawon niku sampean miliki, kita miliki, ini sudah menjadi modal utama untuk kita dicintai oleh Allah, untuk kita dicintai oleh masyarakat. Karena hadisnya niku as-sahi qaribun minallah qaribun minan nas ba'idun 'anil nar qaribun minal jan. Wong sing lomo iku cedhak Gusti Allah, cedhak manungsa, adoh sangkan roko, cedhak marang swarga. Sebaliknya al-baqir ba'idun minallah ba'idun minan nas qaribun minan nar ba'idun minal jan. Dan kita punya sifat satu saja, insya Allah bisa sebagai modal utama. Mulak nosan ini digawe coro nyarpono pilihan ini kalau mani apa? Maini politik ini kan pas ini kan kapak-kapak lo kan tetap mau aweh kan itu lomo lo. Karena dia ingin dicintai oleh orang orang. Nek pulau sampean sehari-hari ya bisa seperti itu, insya Allah tanpa ada pamrih kita akan disenang, akan dicintai oleh orang banyak. Kanjeng Nabi itu sendiri menjadi dicintai oleh masyarakatnya ya karena beliau itu orang sangat lomo sekali. Tidak pernah kalau beliau diminta itu menolak, kalau sekarang tidak ada besok ya, kalau sudah ada kamu saya panggil ke sini, saya kasih. Pernah suatu ketika Kanjeng Nabi dibuatkan baju yang sangat bagus oleh seorang wanita, ditenun dewi, bahan yang sangat berkualitas, diatur ke Kanjeng Nabi, jubah dikurupan biar diakam Kanjeng Nabi untuk sholat, untuk silaturahim. Begitu dipakai, ada salah seorang yang kepengen pada jubah itu, diminta Kanjeng Nabi, saya sangat gila buat diparingan kekulo Kanjeng Nabi, lajeng dipun paringan copot kali Kanjeng Nabi. Dia dimarahi oleh sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, ngawur boy. Kanjeng Nabi itu kapan disuruh kan gak tahu nolak, ngerti nek dinggu Kanjeng Nabi, diagem Kanjeng Nabi dan disenangi Kanjeng Nabi kok jaluk piye akalmu iki. Orang itu lantas menjawab, yang saya minta ini nanti akan saya buat kafan kalau saya mati. Akhirnya benar itu jadi kafannya. Jadi dengan ini Kanjeng Nabi sangat dicintai oleh masyarakat. Wal ghazimin al ghaidha, orang-orang yang bisa mengekang rasa jengkel. Nek kabeh wong niku mesti ditabiat jengkel. Sebab kalau Imam Syafi'i wong kok randi jengkel iki padha karo unta, padha karo piman. Tapi kita bisa mengekang jengkel itu. Tidak mudah kita lampiaskan jengkel itu. Ini sebagai ciri orang yang takwa. Ada yang bisa ngekang jengkel, bisa tapi ukur-ukur tipis banget. Kanjeng Nabi dulu bukan orang yang pemarah. Kanjeng Nabi dulu orang yang sangat halik, banyak memaklumi, banyak mengerti kenapa orang itu berbuat seperti ini kepada saya, karena dia belum tahu. Karena apa orang itu berbuat seperti itu karena belum tahu. Kalau dia sudah tahu, insya Allah orang tidak akan berbuat seperti itu. Jadi selalu dimaklumi oleh Rasul jika kejengkelan itu diarahkan kepada pribadi Kanjeng Rasul. Kita pernah mendengar cerita awal Kanjeng Nabi di Mekah, kalau berangkat ke masjid lewat sebuah rumah. Yang punya rumah itu kebetulan orangnya jengkel sama Rasul, enggak karuan, itu orang ahli kitab. Sampai-sampai kalau pagi nyaponi sampai dilumpukno oleh kapan sore Kanjeng Nabi lewat disokno oleh Kanjeng Nabi. Satu ketika buat ngesoki sampah ditangkokno oleh Kanjeng Nabi lagi, kok sih biasa menyapa saya dengan sampah itu di mana? Kok sekarang ini dengaren gak ono sampah. Lajeng dipun aturi besok Kanjeng Nabi pilih tiang niku nanti sakit. Lajeng ditilai oleh Kanjeng Nabi. Orang yang pertama tilik niku Kanjeng Nabi, padahal itu orang yang sangat menyakiti hati Kanjeng Nabi. Wal kazimi al ghaiz. Nah, ya jangan disepelekan jengkel. Karena segala malapetaka itu sumbernya dari jengkel. Dan ini sampean takon kebetulan kok ana kanca sing nyambut gawe ning Kementerian Agama Kehakiman, tapi sing bidang agama sing menangani masalah talak. Kalah ya. Sampe debatan iki. Masalahe napa? Masalahnya tidak saling, tidak bisa mengekang. Mbak Jajal bisa dikekang rasa jengkel itu antara satu sama lain, saling memaklumi. Kalau orang itu pernah salah, kadang-kadang ketujut goni ngendika. Insya Allah. Kehidupan kita dimanapun, di rumah tangga, kehidupan di masyarakat, itu akan tenang dan tenteram. Sebab sama ini serasa KTW, nek wong jengkel ini rasanya orang nyaman gitu. Orang nyaman aku bodoh tukaran aku buju ini gara-gara perkara gali opor manggil sebodoh kodoh mangan ngantuk di piring ngantuk di opor tapi kira-kira artinya merdekal enak betul sabar banget. Belum kalau kita dengan tetangga kita, kanan kiri kita, seolah-olah satu orang yang membenci kita kalau kita jengkel itu menjadi banyak, sehingga kadang-kadang kalau kita ketemu kita menghindar. Ini Rasulullah memberikan contoh orang yang takwa itu harus orang yang bisa ngekang rasa jengkel. Untuk bisa ngekang rasa jengkel ini harus ada pengertian, harus ada kesadaran. Karena ngekang rasa jengkel ini abot sangat poros deh, abot. Saya itu maunya kita kalau kita benci, kalau kita disakiti ya membalas. Puas kalau sudah bisa membalas, kalau belum bisa merdekal terus. Jangan. Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Kanjeng Nabi sangat-sangat piawi di dalam ngempet rasa jengkel sehingga beliau ngendika wong sing iso ngempet jengkel artine arti kebaki nur besok wonten ing akhirat. Allahumma amin. Wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa memaafkan kepada orang lain apabila orang lain itu melakukan kesalahan, apalagi itu dilakukan oleh orang yang tidak mengerti atau tidak sengaja, dengan alasan apa kita tidak memberikan maaf? Wong kita sendiri itu juga punya salah, cuman salahnya itu berbeda begitu saja. Tetapi yang kita amati salahnya orang lain, salah awak sendiri gak diteliti. Ada orang malam-malam pergi nguyur, pamane nguyur, ya melakukan maksiat. Sama ning omah gak melakukan maksiat, tapi sama ngerasani. Tidak niatan amar makruf nahi munkar, tapi sama ngerasani. Ini tuh apa sama buat maksiat? Ada orang laki-laki pakai cincin. Mas kan tidak diperbolehkan. Sampai orang amar makruf nahi munkar, tapi sampai ngerasani. Ini tuh dosanya sama saja. Jadi sampai melakukan dosa, tapi sampai buatan lagi kok. Yang diperhatikan cuma dosa dan kesalahan orang lain. Loh paling-paling wagu meneh. Ini tuh apabila orang itu mencaci orang lain karena satu kesalahan yang dia sendiri melakukan kesalahan itu, niku sing paling kecewa. Akbarul aibi antaiba maafik. Gede-gede ini disuruh kapan kue nacat salah wong sing kue kue gue salah ya podo kalau salah. Ibu-ibu itu kadang-kadang kalau ada orang memberi berkat, memberi kunjungan, kadang-kadang diteliti itu kunjungan. Kering kok. Pahitnya kalau yang ini. Waktu pasti kalau yang ini. Bagi saya waktu apa sih itu berkat. Padahal saya gak berkat di ini kami ngirim. Nah seperti itu. Jadi hal ini sangat-sangat tidak bijaksana kalau kita tidak bisa memaklumi kesalahan orang lain, tidak mau maafkan kesalahan orang lain. Wong kita ini upamane lah ditutupi karo Gusti Allah salah iku wis mbok kaya dadi apa kula sampean kok mboten ngerti. Ketok bagus-bagus kita ayu-ayu itu mah mergo ditutupi karo Gusti Allah. Apakah ada orang yang tahu apa yang ada di dalam hati kita? Kadang-kadang ibu itu ngalung-ngalung bapak itu bujuk kok setia men ambil diliri sing lanang teko meneng ketape kok ora ngerti atine mikir ki cah wedok sing juar opo mungkin diketokke seperti apa. Dan dadi anane kula sampean ora ketok salah ini kok ditutupi kalian Gusti Allah. Wallahu hubbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik? Ya seperti Allah berbuat baik pada kita. Dalam ayat lain, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Ketika kita lapar, kita diberi makan oleh Allah. Maka ketika ada tetangga kita lapar, mari kita santuni. Kita ringankan bebannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ketika kita sakit, Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Maka ketika ada teman kita yang sakit, mari kita tolong, kita bantu agar dia sembuh. Ketika kita susah, kita dibuat bunga ceria oleh Allah. Ketika ada teman kita yang susah, mari kita usahakan bagaimana dia bisa menjadi senang, susahnya bisa hilang. Ini maknanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Subhanallah, empat hal niki apabila kita bisa melakukan, ya kita enggak usah kampanye kemana kesana kesini, sampean calon jadi gubernur langsung janji sama bos. Kalau empat ini bisa sampean laksanakan. Pernah ada seorang ulama namanya Zainul Abidin, itu masih dalam kurun tabi'in. Dia minta tolong kepada pelayannya untuk menumpahkan air buat wudhu. Nganggi kendi pada waktu itu, nganggi kendi. Pelayannya kon luruh ke songkong inggil Mbah Kiai Neniku wudhu. Tiba-tiba kendi yang dibawa oleh pelayan itu merucut, jatuhi wajahnya Kiai Neniku sampai terluka wajahnya. Wah, Mbah Kiai sepuntang karena ini terjadi mendadak, ya naluri kemanusiaannya muncul, mesti akan marah. Lajeng pelayan ini dadak ngelek, Mbah Kiai, tiang-tiang sing takwa menika tiang sing sakit ngempet jengkel wal kali minal baido. Yo, wis aku ra jengkel, wis ra jengkel. Bapak juga aku ra jengkel. Tapi nggih tasih wonten Mbah Kiai. Dawuh Gusti Allah wonten surat Ali Imran, wal afina 'anil nas. Tiyang sing takwa menika tiyang sing burung ngapura tiyang sanes. Wis tak ngapura, kowe tak ngapura, ora ono apa-apa. Ngapura ora salah kowe karep wis tak ngapura. Tapi tasih enten malih Mbah Kiai. Tunggal maaf, Allah yukhibbul muhsini. Gusti Allah senang tiang daikan balas saya. Umum-umum ya, aku sampai lali karena ayat ini. Ya wis tak kei duitnya, tak kei duit rokok. Malah dikei duit ya bos. Ini karena apa? Ya karena orang-orang dulu tahu dengan ayat-ayat Allah itu sangat memperhatikan, sangat peduli, dan menganggap itu sesuatu yang sangat penting, melebihi dari semua undang-undang, semua pengendikan orang-orang yang lawan bagi orang-orang dulu. Apa itu namanya? Ayat-ayat Gusti Allah, dawuh-dawuh Allah, dawuh-dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakniki-niki pami jenengan deleke nganggo ayat pangeran ngoten ndak? Tasih ngoten niku. Artinya girang kita untuk kita melakukan. Ingat bahwa ini adalah ayat Allah, dawuhipun Allah sampai-sampai harus dilakukan, ngaten ndak? Tasih enten kira tenati kita. Kalau belum ada atau kalau sudah menipis, mari kita hidupkan lagi. Karena inilah pentingnya kita mengakui sebagai hamba Allah. Kita mengakui bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan kita yang menentukan segala-galanya, yang memberi kita nikmat, memberi kita pengampunan. Maka semua perintah itu jangan sampai kita anggap melebihi daripada perintahnya Gusti Allah. Oh, kadang-kadang awake dhewe ngene. Jadi karyawan diperintah karo majikane, wis ora salat Jumat sik lah. Atau rasa salat Zuhur sik iki ana gawean. Dia mau meninggalkan salat Zuhur. Dia mengalahkan perintahnya Allah yang memberi nikmat lebih daripada nikmatnya majikan itu. Majikan itu berapa memberi kita? Wis mau tak gawe akeh sedina 200 lah. Gusti Allah itu sudah memberi apa pada kita? Ra iso mikro. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak hitung ke siji wae. Meripate kula sampean iku sing paling sinten. Gusti Allah ta? Meripati sampean itu sampai lihat itu nopo. Wis loro 2 miliar itu mboten. Ana wong gelem mlumpu niku saestu. Dua diberi 2 miliar, diberi 2 miliar asal mboten sampean. Lah kula mboten itu. Nggo apa duit 10 miliar. Duit 10 miliar ora iso ndelok wong ayu iki nggo apa. Jadi itu nih belum lagi yang lain-lain para sederek. Kita bisa diberi sifat mendengar, sifat mencium dan seterusnya, diberi akal. Nek dihitung total gak seberapa. Tapi kenapa ketika ada dua kepentingan kita malah ngalekno kepentingan Gusti Allah, mengalahkan kepentingan Gusti Allah. Ini kula cara berpikir kita yang tidak benar, cara berpikir kita yang tidak rasional. Mestinya harus kita dahulukan semua perintah. Hadirin rahimakumullah. Dan ya Allah, ya insyaallah ajaran Allah di dalam ayat ini saja, apabila kita bisa menerapkan di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita, insya Allah akan tercipta rumah tangga yang damai, sakinah, mawaddah, warahmah, masyarakat yang tenang, tenteram. Tapi sayang, apa itu namanya, nafsu naluri basyariah kita itu kadang-kadang tidak bisa dikalahkan. Rasa marah, merasa dendam, itu selalu ada saja di dalam hati kita. Tapi dengan pelajaran kemarin kita puasa, ya mudah-mudahan sedikit bisa berkurang harapan kita. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah ayatul asma'i. Kita harapkan setelah kita rampung puasa, kita sudah berhalal bihalal, kita kembali kepada fitrah kita sebagaimana ibu melahirkan kita yang pertama kali, alias kita tidak punya dosa. Berarti kita membuka lembaran yang putih. Mari lembaran-lembaran yang putih ini kita jaga, kita isi dengan catatan-catatan yang baik di dalam kehidupan kita di bulan-bulan yang akan datang. Ya setidak-tidaknya ada peningkatan lah, ada peningkatan. Setidak-tidaknya yaumuna al-adi khairun min amsi, hari kita yang akan datang harus lebih baik daripada hari kemarin. Tidak mesti harus berubah total, karena sekali lagi kita manusia tetap manusia, tetapi kita lepis dari sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Namun susahnya para bapak dan para ibu, kita sekarang ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan musibah. Fitnah ingat kalau maksud menikah fitnah kudin, musibah kudin, fitnah yang agama, musibah agama. Satu musibah yang sangat ditakuti oleh ulama-ulama kita rumiyin. Ulama-ulama kita rumiyin menikah, menawi diberi musibah oleh Allah, sebatas musibah itu masih duniawi. Ini ku dianggap perkara yang sepele, perkara yang kecil. Upamane motore ilang, usahane bangkrut, pokoknya selagi masih berputar di dalam masalah dunia lian ini buatin dari berkor ulama-ulama kita rumiyin. Tetapi yang paling ditakuti oleh beliau-beliau apabila musibah ini sampai merusak ada agama kita. Nah dimana kita sekarang ini berada pada zaman, berada pada situasi dan kondisi di mana musibah itu selalu akan menciderai agama kita. Itu harus diri kita ingat doa-doa ulama di situ mencerminkan betapa takutnya kalau beliau-beliau itu kena musibah di dalam agama. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala taj'al musibata fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan kami yang utama, dan janganlah limak ilmu pengetahuan saya itu hanya urusan duniawi, dan jangan kau timpakan musibah itu kepada agama saya, cukup pada dunia mau. Upamane sama dikei musibah karo pangeran, selama hidupnya kok kangelan terus, fakir terus, itu pun juga tidak akan selamanya harus deh. Apabila kita mati, fakir itu hilang. Paling cilokan ini dunia fakir ya, karena dunia fakir itu paling susah. Ini dunia fakir, dunia ini akhirat fakir ngamal, itu paling susah. Mulai teman-teman yang merasa sulit di dunia ini, mari kita kejar agar kesulitan kita ini hanya di dunia ini saja, besok di akhirat kita mendapatkan kekayaan dari Allah yang melimpah ruah, dari kesabaran kita, dari syukur kita. Sebab sabar itu pahalanya sangat istimewa, sangat istimewa, melebihi daripada amal-amal yang lain. Amal-amal senes ini kan tentang kerane, kadang-kadang mau sholat patang rokaat ini ganjarannya mau sak rokaat tok, sebab yang belum rokaat pikirannya belayar tekan dua sekonsentrasi sak rokaat tok. Ngamal sedekah satu sewu dihitung-hitung sing ikhlas minggu mung sewu ditok sing sangkulus omong doma omong idela yang dapatnya cuma itu tok niku. Itu sebab ada batasannya. Tapi kalau namanya sabar, sebawah sabar itu syukur, itu enggak ada takaran. Gusti Allah yang ganjar kalau orang yang sabar berbaring dunia itu ahli bala, sering kena cukur. Kok cukur dalam ekonomi, kok cukur dalam fisiknya. Di karaoke karena pengen nyok pahala. Orang yang dihitung pada sing ngaruh Gusti Allah, sing raup nih Gusti Allah nyok tanpa dihitung. Istimewa sana. Dan cukup sabar itu sama sebagai ganti orang sholat tahajud. Jangan nawan-nawan kerjanya beda, kerjanya perkosongan, bengilah sempat tangi krono sakit kesele awak. Ini ku cek kata ganjaran sampai asal sampai sabar. Lain ini yang tidak pernah diperhatikan. Kadang-kadang orang yang hidupnya kepenak nganggur, naik ngoyak-ngoyak, ayo do traweh, ayo do sholat tasbih. Wong doyak-ngoyak orang ngerti langsung doyak-ngoyak awal lagi bisa menggawan kerjanya dan tukang bantu. Bisa juga begitu padahal pahalanya banyak orang itu saya berani tanggung. Nah gimana cara sampai nanggung ya, sobeni yang hebat. Akan banyak orang yang sabar, akan banyak orang syukur. Sampai jika ada cerita kalau orang lama kualok ya katakan rupanya ini kualok usireng bisa dilalap bujim ini wayu banget bening ya dorone wayu banget bujim itu ini wayu ngaji bareng-bareng tinggalin Mbah Kiai. Mbah Kiai nerangake kados kula nerangake niki wong sing sabar itu ganjarane ku istimewa, wong sing syukur ganjaran ya istimewa. Podho-podho mlebu swargane. Bar ngaji tekan omah sing lanang muni ngene kali bojone. Nduk, aku sampeyan mlebu swarga to. Lah gak ngono Mas. Iya, sebab aku wolok kaya ngene, kowe ayune kaya ngono, aku syukur karo Gusti Allah. Oh, dadi sampeyan iku kiningan ngaji mau. Nek ngono carane geles aku mlebu swargane, sugih aku ning swarga. Lah kok iso ngono? Sebab aku sabar banget. Aku ayune kaya ngene kok kowe oloke kaya. Itu memang benar-benar terjadi dan banyak sekali di dalam hadis yang menerangkan fadilahnya orang sabar dan orang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sebagai orang yang ansabri wa syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling sulit sekarang ini kita sabar menahan maksiat itu paling sulit. Paling angel. Orang sabar karena orang di beras, sabar orang karena ben orang di beras sabar orang, tetapi sabar karena kita disuguhi oleh maksiat-maksiat di mana-mana, tapi kita tetap menjaga nafsu kita tidak melakukan maksiat itu. Ini paling sulit saya pikir. Tiba-tiba zaman itu manakala sudah maju, semuanya maju, ilmu pengetahuan maju, teknologi maju, itu yang menjadi korban itu justru agama kita kalau tidak hati-hati. Nah, buat ngati-ngati ini sudah dikurang, sudah digoreng, ini kok agamanya jiwa. Karena tidak bisa mensikapi dengan arif dan bijaksana. Mula saestu kita kedah ngatos-ngatos. Nek dibandingi kalian rumiyin 50 tahun yang lalu, Kelingi ini kita sih sawah benar. Sawah, kebunan. Kalau kita jalan-jalan masih belum disik, malih, masih min, masih tentrem, kita hanya disuki dengan alam ciptaan Allah yang masih asli, belum dirubah-rubah oleh tangan-tangan yang serakah, belum, masih asli. Banyak kita dengarkan makhluk-makhluk Allah masih bertasbih dengan bebas, sehingga usul kita datang Allah itu gampang. Channel yang lain dari kali Gusti Allah zaman biyen itu gampang kok. Cepat tekanan pengeran. Kalau wong biyen sing dadi wong alim yo alim tenan, dadi wali yo wali tenan. Ora wali-walinan. Dadi wong sing sakti, sakti tenan. Tapi saiki ya dadi wong alim tenan iki piye? Wong arep ngaji gone wis ora ana sing nggo konsentrasi. Arep sinau utawa arep kholwah ning nggon guwa-guwane sakniki iki digawe pariwisata. Ning dhuwur gunung ya ngono ning pinggir laut arep ketemu Nabi Khidir, Nabi Khidir iki ora gelem ning pinggir laut saiki. Kok wis kathah maksiat iku. Jajal sing ngaji arep mempeng ya piye nggone wis kaya ngene kate ngajine nek mutolaah ngadepi HP bisa. Wah. Angel kok aku senika golek wong alim tenan golek wali tenan iki kok angel iki. Biyen kula sampean nek esuk-esuk wonten niku ning desane masing-masing tanyakan pada orang tua masih banyak manuk terenjang. Ngoceh nek jare wong tuwa iki ngoceh ning sebelah tengen arep ana tamu ning sebelah kiwa arep ana ngene masih banyak maknanya biyen. Saya ini boleh malah penjah si jika serangan orang-orang goyak-goyak tekan kalau digol serakai musuh sampai tekan semua tidak memberikan kesempatan kepada makhluk yang lain hidup semua pengen disekakai ini ku watak-watak kita sekarang ini ketika hubung dunia cinta ke dunia lain itu sudah melekat, sudah meracuni pikiran kita. Matu sedelok sama orang mal. Nek orang mal ni pun pikiran dia jadikan pribun blonjo. Wah blonjo, rokok kangkrok tak nak hiti, kurang. Akhirnya nampak ni kerjo, ni boleh. Pikiran dia pikiran kerjo. Kau berok restoran, restoran itu. Menu ini di gopeni ngarepan ayam penyet, manuk doro penyet pikiran saya rasanya naik ngopo ngopo kantongannya gak ada duit atau kurang pikiran ini kerja ini wah piye cara akhirnya kerja demi memuaskan nafsu. Nah sementara kepentingan-kepentingan ukhrawi kita terbengkelai dilupakan. Boten non hatek, padahal semua yang kita nikmati itu sifatnya hanya sementara. Subhanallah hanya sementara. Ning dunyo niku nikmat yo sementara, susah yo sementara. La khairu fi khairin la yadub, bal syarrun la yadub khairun min khairin la yadub. Orang barang apik nek ora langgeng. Barang apik niku nek boten langgeng. Ini buat saya. Mendingan barang Allah tapi orang langgeng. Kepenak ini pun orang langgeng ini pun buatan neco. Buatan saya. Saya orang kepenak ini sedelok baik. Baru ini kepenak. Ini buatan. Ini di dunia itu sifatnya semua sementara. Dan perlu diingat bahwa hadith dunia laisat makonan lama. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Kita hanya mampir nek cara wong biyen-biyen ibaratnya kita hanya berjalan kun fit dunia kaannaka abid sabil ana kowe ning donya kaya kowe iki lagi ngambatan tujuanmu sing utama iku mending akhirat ini hanya sebagai jembatan untuk mengumpulkan hasil-hasil untuk berkarya sebanyak-banyaknya demi keuntungan akhirat bukan di dunia ini sebab semuanya terbang Saman bibit itu sepilihan paling-paling iso ngetek sedina nggo mangan niku 1 juta wis kakean. Lah sing liyane iki nggo sapa? Lah ini supaya diingat. Jadi karena memang ini bukan tempat kita. Hanya tempat kita berjalan, hanya sekedar kita mampir, diberi kesempatan oleh Allah untuk berkarya sebanyak-banyaknya. Nanti kita buka, kita ambil simpanan-simpanan kita besok di akhir. Nah, kali-kali kita sudah, subhanallah, sudah dikitari oleh hal-hal yang merangsang, yang menarik nafsu kita. Ning kono kepentok ngene ning kene kepentok ngene ning subhanallah sampe-sampe nopar wiridan berasi wiridane cekak-cekak salat tahajud yo mau gelem salat iki ora konsentrasi ya serba cekak kabeh masalah donyane niki serba dadi dianggap sebagai sesuatu yang sepele yang tadi saya katakan bahwa ulama dulu itu sangat menakuti jika musibah itu menimpa pada agama kita. Tapi karena kita dirudung oleh nafsu, dikuasai oleh nafsu, sehingga kita menganggap bahwa kecelakaan akhirat itu dianggap kecelakaan sih sepele. Gak pernah merasa prihatin. Sholat subuh kawanan ya tenang. Sholat subuh tang ini jam itu, sholat subuh orang dandang. Kodoh malah ngopi disik, udut disik, duyon disik. Seolah-olah kita tidak punya beban apa-apa. Padahal itu kecelakaan akhirat. Misalnya lagi kita berbohong, itu kan namanya merusak agama kita. Bohong sudah menjadi kebiasaan kita. Kita menebar fitnah sudah menjadi kebiasaan kita. Padahal itu kecelakaan agama lewat WA dan macam-macam. Sudah na'udzubillah seolah-olah agama itu sudah dianggap sepele oleh mereka. Kita tidak boleh seperti itu. Kedepan kita harus lebih baik. Kita harus sering mawas diri, sering evaluasi, koreksi diri. Kita ini sudah seperti apa? Kita ini sudah umur berapa? Dan nanti sama mikir ngerti-ngerti wis kebohongan nggih. Jebulan wis 50 tahun, jebulan wis 50 tahun. Koyo-koyo kaget. Ning yo sik ndak ada perubahan sifate je koyo nomoran dan mikir-mikir. Apa? Dalam Al-Qur'an alam yakni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa durung teko titiwen sine kanggo wong sing iman atine khusyuk eling nang pangeran? Apa nang ngenteni apa? Kita itu sudah, ya usia-usia kita ini kan sudah usia-usia di pertengahan kan. Namanya usia muda itu sudah berlalu. Kita sudah berjalan, beranjak menjadi usia tua. Nopo malih kulo sampun sudah 4 tahun, kulo sampun 64 tahun. 64 tahun ini dijaga keobo. Orang mau semakin tua kok semakin sehat nih buat kita itu. Semakin tua kok semakin cerdas itu benerin prosedur. Semakin tua mesti semakin rapuh kesehatannya. Pak soho tetap semakin rapuh. Semakin lalai orang semakin cerdas. Karena sunnatullah tuna ila ardalil umur itu. Karena Allah sudah memastikan sunnatullah sudah seperti itu. Jadi sudah dalam usia yang sangat rawan kita ini sih. Tapi kita tidak sadar, kita tidak ngerti. Memang murid itu digambarkan nih seorang hakim, seorang bijak. Wa inna lafid dunya karoki birut jatim tabunnu ku'udan wazzamanu yasir alaysa minal khusrani anna layaliyah tamurru bila naf'in wa tusabu min umri. Digambarkan bahwa urip niki ibaratnya mau ngajak numpak perahu. Sampean kalau numpak perahu niku ora krasa nek pelakune niki mlaku. Ujug-ujug wis tekan gone kan. Tapi kan sampean numpak motor mabur sing bodo aja to ora. Sampean niku atas kan kaya-kaya montore niku mandeg ngono. Tiba-tiba kamu sudah sampai. Bawa sampean turu gitu kan kono, sama melek terus gitu kan. Oh, sama dengan hidup ini. Seperti kita sedang naik rang. Bawa tiga turu, naik 60 tahun, dia tetap 60 tahun. Jadi sangat rugi. Alaysa minal khusra, apa orang rugi? Nek malam itu berganti terus lewat begitu saja tanpa ada manfaat, padahal itu dihitung sebagai umur kita waktu sabit umur. Nah ini yang sering kita tidak sadar, ya karena semakin menipis keyakinan kita pada agama ini, semakin kurang karena dirampas oleh hirup pikuk kemewahan-kemewahan dunia biaya kardus ngeter nih. Padahal nih dipikir-pikir nih, urip nih seorang singgeleneh. Urip nih singgeleneh ngopo toh bu? Sepuluh tanggung tuh aja nih kan. Urip sini ku singmarak ingin mengkini ku ngopo. Kok orang jelek-jelek? Padahal penuh misal itu kan disifat jelek. Kapan ngopo barang kok di bulan balai ini, ini ku biasanya jelek. Api kok kaya apa nih di bulan balai ini ku mesti jelek. Nah aku lelek mikir-mikir lah urip iki sing marai ra jelek ki apa padahal bendino ya wis ngono kuwi terus. Ora ana sing aneh. Mulane Quran gambarake iklamu annamal hayatud dunya laibun wa lahw. Urip iku kaya dolanan ngono kan. Dolanan itu waktunya terbatas, yang dilakukan ya itu terus di bulan balai terus. Ini kaya rame-rame ini dulu bal-balan tau nih. Bal-balan itu sing aneh nih pun opo. Sama dulu awit mulai piala dunia pertama dibuka sampai saat ini kan jomono terus loh. Bangetan ulon ngalong itu. Tapi sama mau kedua sing aneh ini opo. Udah ingat nih. Lalu aku ditakon ini opo sing aneh jajal dia ini dulu bal pada waduh, seneng ngerakan padahal dia ngonten terus. Jawaban kalau saya aneh ya saya gelong gitu kan. Bangan kau yang ngono kok sampai ngelalek kalau di sholat tahajud sampai sholat di subuh karifah kan nemenisasi dong gitu. Temen sih banget ini kok harus dari seperti itulah di dunia ini. Saya pernah membantu rasanya selama ini. Saya kerja ini di kantor, ya mendino di kantor, kantornya ya kaya ngono kuwi. Dalane ya kuwi. Mboten sing liyane. Saman mangke ning ratan paling-paling ya ora montor teng semriwer ngoten niku terus. Mangke sing ning pasar ya pasare kuwi, bali meneh omahe ya kuwi. Mangane ya kuwi. Turune ya ning kono, bojone ya kuwi, kuwi terus. Kok ora jelek-jelek. Ora jelek-jelek. Ini nek dilihat dari sisi lahiriah kaya wong dolanan. Betul sekali apa yang ditamsilkan oleh Allah. Nek wong dolanan iku mboten niku sopan santun. Sesuatu niku nek wis ditarik ngene masalah dunia, niku mboten sopan santun. Yo kaya wong dolanan niku kaya bal-balan. Kula bal-balan kali santri kula. Kula nyekel bal, banjur santri kula mikir mbayai ben ngobongi mboten. Mesti diadakan nggih mboten. Iki nek masalah duit senajan rupi kange senajan rupi adine nek masalah duit, masalah duit ndak ada. Sedulur-seduluran. Ini karakter permainan seperti itu, maka kita harus waspada betul. Jangan sampai larut kita terbawa tergiring oleh nafsu kita hanya untuk memuaskan nafsu yang sifatnya hanya sementara. Kita mesti harus punya persiapan yang sangat banyak. Soalnya kehidupan yang akan datang itu justru kehidupan yang selama-lamanya. Kepercayaan ini semakin menipis, semakin menipis, semakin menipis. Segala sesuatu itu umur ini mesti diukur nganggo masalah duit kok ora duit akeh kok sithik. Saman de anak wedok. Ditari ana wong nakok, sing siji cawe pinter ngaji hafid Quran, salate yo sregep tapi gak duwe iki sing koplo ngene sing siji wah lulusan saka ndi masa depane cerah anak orang kaya, kira-kira sama pilih sing ini ukurannya sama ukuran duit dan itu. Jadi ukuran spiritualnya itu sudah tidak ada. Nah ini menandakan tanda-tanda kalau kita keyakinan kita sudah menipis. Mari kita bangkitkan lagi. Waltanzur nafsu ma'at damat lebar. Perhatikan apa yang sudah kamu subuhkan untuk besok yang akhirat. Jangan kita punya perasaan mati, ya mati bukan. Nah, mati kok balik ke dunia dan ada keadilan terus deh. Saya orang yang pertama kali mengatakan Gusti Allah adil. Nek pengen komis mati, ya wis secara masalah ini ke Gusti Allah adil. Sebab nek keadilan di delok dan dunia ini kini, sama berarti ketemu keadilan di sini nih. Kebenaran keadilan sing hakiki itu tidak ada di dunia. Oh kita semua itu hanya dinilai oleh Allah, ayo pun asal amal. Sama jangan mentang-mentang punya masalah, aku bener mesti aku menang. Guru mesti kadang-kadang saya kan bener kalah perkosaan perantik duit, gimana? Kok juru sing api, jujur mesti unggah pangkat nih, dari mesti kadang-kadang si jujur malah bersak. Di mana keadilan? Allah perintah kita sholat, kita wis sholat, wis tahajud, malah gak tahu dikai duit. Saya gak tahu sholat, malah duitnya akan. Di mana keadilan? Tidak ada. Ini semua besok akan dibuktikan oleh Allah bila kita sudah di akhirat. Keadilan itu mesti ada. Nah ini yang harus kita persiapkan. Mulau waltanzur nafsu maqaddamat liqa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Yang terakhir ayat ini, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ojo kowe kaya wong sing padha leli karo pangeran. Nek kowe kabeh leli karo pangeran, pangeran bakal lalekke kowe marang awakmu dhewe. Jadi orang itu kalau lupa pada Allah, dia akan lupa pada dirinya sendiri. Padahal umumnya tiang itu nek karo awake dhewe kan eman. Pi awakku tetap terhormat. Piye awakku tetap terjaga. Piye awakku bisa tersanjung. Ini umumnya yang mesti ngatur. Jangan sampai ada cacat pada diri saya. Umumnya. Tapi nek dhewe leli karo pangeran, dia akan melakukan sesuatu yang justru akan menistakan dirinya sendiri. Sama ngerti wong korupsi. Wong korupsi ini wong pinter-pinter. Oi pinter-pinter. Padahal namanya korupsi itu akan mencacat dirinya sendiri, akan menistakan dirinya sendiri, ya bud. Arep dadek lawake dhewe niku ino, tidak terhormat di masyarakat. Tidak ada orang yang dirinya tidak terhormat, mau tidak terhormat, pasti pengen dihormati. Tapi kenapa dia korupsi yang membuat dia itu akan cacat di dalam masyarakatnya? Ya karena pada saat korupsi itu dia lupa pada Allah. Apa ana ngarep korupsi kok tahlilan sik barang gak dia sedang lupa daratan korupsi. Begitu juga maksiat lainnya. Ada orang berani makan narkoba, berani mengkonsumsi narkoba padahal akan merusak jasadnya. Kenapa dia lakukan? Kok akan membuat bahaya dirinya sendiri? Karena dia ketika akan mengkonsumsi narkoba sedang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya kita apa itu namanya, lupa pada diri kita sendiri, menistakan dirinya sendiri karena kita lupa kepada Allah. Kalau Allah kita sertakan, Bapak Ibu sekalian di mana-mana, Allah selalu kita sertakan di dalam hati kita, insya Allah ini sebagai perisai yang sangat kuat untuk kita menjauhi dari maksiat-maksiat. Mangkat ning pasar kelingan aku yang pasarkan boleh kenapa kok boleh kenapa kok aku sanggup ibadah aku kalau iling dan pengeran astagfirullah tidak akan dia berani bohong satu kalimat pun tidak akan berani karena dia takut pada Allah karena Allah ada pada diri begitu seterusnya begitu seterusnya monggo nanti itu dikembangkan sendiri yang penting kami harapkan kita ke depan bisa memperbaiki diri kita lebih baik daripada kemarin. Ya, kita bertahap dari sedikit demi sedikit maka mari kita sering evaluasi sering kita muhasabah ala nafsu. Sampai nek kepingin gampang-gampangan, apa yang akan saya lakukan? Apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita? Khairu ma tatlubu ma huwa tariku. Api-api perkara sing kok golek iku sing dituntut karo Gusti Allah. Mari ini kita ingat menandakan kalau Allah itu beserta dengan kita. Kita meyakini ketika kita kumpul dengan keluarga, ketika kita kumpul dengan istri, apa yang dituntut oleh Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perkawinan istrimu dengan baik. Berarti enggak usah tanya kenapa-kenapa kesana-sana. Bagaimana baik kita kepada istri yang menurut kebijakan kita? Orang kok api karo bojoku dijol dikek duit terus ngoten mboten. Tetapi bagaimana kita bisa ngerateni bojo bisa lepas diseneni yo meneng baik kita sabar kaya wong wedok ning dinggon wis ngono kuwi. Jangan sekali-kali kita melawan. Juga ibu-ibu jangan sekali-kali melawan atau mencemooh atau tidak menyetujui ngendikane Gusti Allah walaupun itu tampak menyudutkan panjenengan. Ini upama contoh saja nih. Bojo jenengan niku neko-neko. Pamane niku pamane lho dadi dawak-dawak no. Arep bojo meneh pamane. Lah kok bojo sampean niku nganggo ayat. Pangkiku mako baraku minan nisa imatna basula sawaruba. Dua orang itu untuk lulut-lulut. Sampean jangan marah karena ayat ini. Sebab kalau sampean marah karena ayat ini, itu berarti sampean menentang dawuh. Nek arep marah aja nganggo alasan ayat ini. Tapi yang alasan bojo tapi balik meneng wong tuaku. Jangan sampai pakai alasan ayat, karena kalau pakai alasan ayat itu berarti menentang. Jadi apa yang dituntut oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Ketika kita kumpul dengan orang banyak, Allah melarang, menuntut agar kita jangan menggunjing, kita jaga. Walayat tampak kumpah. Ketika kita mendengar sesuatu berita, satu berita yang belum jelas, jangan segera kita terima. Karena perintah Allah, injakum fasikum binabain fatabayan. Diklarifikasi, dinyata musik. Jadi biar kita tidak bingung. Kalau kita belum ketemu, udah tidak usah ikut-ikutan. Selama ini kita itu disibukkan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di luar kita. Sampai kita lali karena awain diri. Sehari-hari kita disuguhi dengan berita. Begitu ada berita kita komentari terus. Oh sih, salat sih. Ayo, leren sih. Allahu Akbar, patang rokaat, jeklat, ngomong mana ya masalah kuwi. Tidak pernah kita ini, ya Allah prihatin sampai iki kurang, iki waktu kosong, tidak ada manfaatnya, pernah dikali zikir dan pengeran. Jadi selama ini kita hanya mengomentari hal-hal yang terjadi di luar kita sampai kita lupa diri kita ini kayak apa. Itu sampai lali kita sampai. Umure wis pira, dosaku ki wis pira, gawe iki kok trimo ngomongke wong, trimo ngomentari yang ada di luar. Ini kesalahan kita sekali lagi adalah kesalahan kita yang fatal. Justru sebenarnya kita harus lebih menguntungkan diri kita sendiri. Ku anfusaku wa ahlikum baru nar. Kanjeng Nabi pun berdoa pertama kali dirinya kemudian wasdah lima rahmat dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah dan ya Allah iyakum ajmain. Sepertinya sambut dengan kula matur sedaya kalpatan yang aku pengapunten. Saestu mugi-mugi menapa ingkang kala aturaken saged dados patokan kita ngraken kula matur berdasarkan ngendikanipun Allah Rasul dan ngendikanipun para ulama-ulama. Mari kita semakin berhati-hati, semakin mawas diri. Pertama kali untuk keselamatan kita di akhirat kita. Mari kita tingkatkan rasa kesabaran kita ketika kita menghadapi godaan-godaan nafsu yang sudah berada di mana-mana. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan. Cakap semanten sedaya kalpatan yang agung mengapunten. Adani Allah wa iyyakum ajma'in wa hafizan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pindah. Tunggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna min al-aidin rafa'izin wa adkhilna fi sibratil muttaqin. Allahumma taqabbal minna. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tarawihana wa tilawatana wa amalana kullaha fi syahril mubarak. Waj'al syahra mubarakan lana ya Allah. Jadikanlah bulan Ramadan kemarin bulan yang berkah bagi kami, bulan yang membawa maghfirah, bulan yang membawa rahmat, bulan yang bisa memberikan kami dari api neraka. Allahumma ya Allah ya khairul muzilin, tempatkanlah kami berada di tempat yang berkah dan berilah kami kehidupan yang berkah, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang kau ridhoi, sebagaimana kehidupan hamba-hambaku yang soleh. Ya Allah yang mujibasah ini, berilah kami keluarga yang baik, zuriyatan thayyibah, keluarga yang ahli kebaikan, ahli ilmu, ahli ibadah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berikanlah kami pertolongan agar kami bisa berzikir, bertasbih, agar kami bisa beribadah, melaksanakan taat yang baik terhadap kami ya Allah yang besar ini. Allahumma ya Allah, ij'al ayyaman al-adiyata khairan min amsiha. Jadikanlah hari-hari kami yang akan datang lebih baik daripada hari kemarin ya Allah. Ya mujibas sa'idin, ya mukhawwil al-khawli wal ahwal, qawwil halana ila sahabat. Allah yang merubah situasi dan kondisi, merubahlah perilaku kami lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal, ya Rahman, ifni warham liwalidina kama rabbawna siwara. Ya Allah, maha pengampun, Allah maha belas kasih, maha kasih sayang. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami semua masih kecil. Ya Allah ya Rabbal Alamin, hada doa. Ya Allah, inilah doa kami sebagaimana kamu perintahkan di dalam Al-Quran ini. Dan terimalah doa kami ini sebagaimana yang kau janjikan di dalam Al-Quran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas mausyah dari Bapak Kiai Haji Hadi Sodaqoh. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa